ولا الضالين من قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. Hikmah nomor satu yang sudah kita bahas bersama adalah bahwa kita harus punya semangat dan tangguh dalam menghadapi segala hambatan. Yang kedua adalah kerja keras. Supaya tidak cepat lupa tugas mengolah ruh. Barusan sambil mandi saya berpikir, dicoba dibuat menjadi sekelumit nadom lah. Kita pakai bahar roja saja. Barangkali bisa ditulis Pak Judin. Sederhana aja. Mana di Mang Jamal mana? Malamat wae. Anas datang deh. Tanu limaan ulah jauhnya. Loba keperluan eta hilap di naon. Selampe. Keke. Alam mulki mal selampe mal. Malakut jabarut lahut mangga. Malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Pakai Sunda aja dulu ya. Jasad kolbu fuad siri olah tungtut mangga. Alam malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Ruh jismani sultani, ruh jismani rohani sultani kudsi mangga. Sultani kudsi. Orang terus berjuang nembuskeun diri. Lah gitu enak dongna. Orang tembus berjuang nembus. Orang terus berjuang nembuskeun diri. Yuk. Cok saha nu nangkep ye? Tan, hetan, ajengan tantan. Dimulai. Margi setiap orang bade mulai hikam, sae apa itu memandangkan heula nazom nu nembe. Tadi teh hikam jadi teu berdaya guna. Teu berfungsi upami urang teu apa keur naon ngaji hikam teh kitu. Ketika ngaji hikam teu nganggo wawasan anu nembe, jadi ilmu aksesoris. Jadi ilmu hiasan aja Kang Cecep. Enggak jadi ilmu berfaedah. Karena memang yang mengkajinya juga tidak sedang melakukan suluk, melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Bagi bapak-bapak yang barangkali belum mendapatkan ijazah atau bai'ah talqin, mudah nanti, cuma 10 menit itu. Nanti pada hikmah tertentu, bisa jadi halaman 40 hikmah tentang zikir, saya menyampaikan itu. Atau di mana aja lah bisa. Yang jelas diupayakan ketika ngaji kita punya wudu ya, punya wudu. Batal wudu, wudu dulu. Air banyak di sini. Tok diulang ajengan tantan. Ajengan tantan di dekrata. Batasan wa. Saya mengistilahkan Uwa aja ya. Orang sini menyebut saya Wah Haji. Jadi supaya genah si Uwa lah gitu. Pakai si aja sama-sama aja. Yuk. Ya siapa aja, ayo sama-sama. Ini aja cukup modal awal. Dan ini dholatul mu'minin, ilmu Islam yang hilang, sengaja dijauhkan oleh musuh Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani? Sebenarnya ada yang lebih dari Yahudi, Primason. Ngomong begini beresiko pak, ngomong begini beresiko. Sebab ngomong begini langsung ditangkap oleh apa itu, alat komunikasi mereka, alat sadap mereka. Kalau kalangan umat Islam yang ngerti-ngerti Primason, itu TO itu jadi target operasi, namanya cepat ditandai. Jangan heran kalau dulu waktu terjadi naon baheula teh kiai dibunuhan teh nih, Ninja di Sukabumi yang paling awal ditandai saya pak, ditandai di batu-batu pakai arah panah bahwa orang yang paling awal harus dibunuh jajan itu, karena saya tahu Primason. Primason itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kelompok yang ingin mendirikan kerajaan absolut, kerajaan mereka, sebutlah Fir'aun masa kini. Yahudi juga dibenci oleh mereka. Kristen dirusak oleh mereka. Islam dirajatkan oleh mereka. Itu kelompok Primason. Yang paling ditakuti adalah kalau muncul lagi orang-orang yang paham ini. Sebab dalam sejarah dulu, yang saya katakan malam, Fir'aun gagah sakti dikalahkan oleh seorang Nabi Musa dengan senjata hanya tongkat gembala kambing. Siapa lagi? Siapa Nabi Ibrahim? Siapa? Namrud atau Numrud, raja gagah sakti, kaya raya, dengan tentara yang sangat kuat, dikalahkan hana oleh seorang Nabi Ibrahim. Anak muda, lulusan Goa. Anak muda lulusan Goa. Nabi Musa juga lulusan Goa, Goa Tursina, Tur Gunung Sinai. Gunung Sinai, saya sudah ke sana, walau tidak naik ke atas pak. Penting sekilas informasi. Kalau anda punya uang, usahakan punya uang. Kalau kalimat kalau anda punya uang, terboga-boga seumur-umur. Hati-hati kita punya penyakit begitu, Kang Hamid. Ini tokoh pramuka kita, pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Upayakan menabung uang untuk napak tilas sejarah. Ini saya di Uyun Musa. Uyun Musa itu batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Ini batunya pak. Dan ini airnya disalurkan sekarang pakai besi. Untuk kesini siapkan uang $2,000 lah, 20 juta ya, anda bisa kesini. Capek ini. Orang-orang turis biasa enggak sampai ke sini. Cuma sampai ke Museum Fir'aun, ke makam Nabi Yusuf, ke Luqmanil Hakim, sekitar Kairo lah. Kalau untuk ke sini kita harus pakai kendaraan 14 jam dari Kairo menuju Iskandaria, terusan Suez ke Sinai ke selatan lagi. Disinilah dulu Nabi Musa membawa Bani Israel. Wa idhistas qawmu salikumihi. Terus oh, nih, lupa saya. Ah ini, Wadisas kaumu salikumi fakulna drib biasokal hajar. Pukulkan tongkatmu pada batu di depanmu. Trok dipukul. Fan fajarat min husnata asyrataina. Saya dulu belajar di pengersa para guru menerjemahkannya. Ini terjemah yang ada ini, syukuri Indonesia punya Quran yang sudah diterjemahkan. Tapi untuk ulama tidak cukup dengan itu, Pak. Kalau umat Islam ingin bangkit kuat kembali, pribadi-pribadinya menjadi rijal, menjadi lalanang, lejelebang-jelebang beye, luhad lahed, gulak gilak kos keong gitu, mulekna dina urusan beteng, pejit, nyatu, wibawa lemet, sekedar khutbah jumah, ayuhanas itakuloh, gitu-gitu aja mainannya. Jadi kita tidak akan maju, Pak. Kita akan hancur, Pak. Tasawuf tarekat itu pergerakan sebenarnya. Bukan orang ngumpet meninggalkan tanggung jawab. Mari saudara. Kenapa perjuangan kita selalu kandas? Melalui partai A, B, C, D, E, F, G, H. Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil, gawang-gawangan, yaitu jadi anggota dewan, jadi presiden. Kepuasannya di situ. Saya paham politik. Saya orang politik 40 tahun ya, aktif dalam politik 30 tahun. Tapi rata-rata yang dimiliki bukan siasah Islami, siasah klaim Islam. Politik mengklaim nama Islam. Ya, dagang politik pakai bendera Islam supaya orang naon gitu tertarik dengan Islamnya. Kenyataannya tidak Islami. Mohon maaf. Kenapa Indonesia tidak barokah? Karena pintu langitnya masih tertutup. Tidak ada. Maaf, saya kalau ngomong langsung serius saja, Pak. Karena umat Islam ini kalau enggak dibangkitkan, ngaji alat terus-terusan, pidato di mana-mana, ngaji hararebat, tapi tidak ada pergerakan yang terarah. Hikam untuk itu, Pak. Jadi hikam bukan kitab aksesoris kebanggaan untuk gaya-gayaan, bukan. Atau menjadi dongeng semata-mata, tapi kunci kemenangan. Ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Berapa tentaranya? 200 ribu. Mengapa tentaranya? Bayangkan dari Irak berjalan sampai ke Palestina. Berapa ribu kilometer itu? 200 ribu orang. Dan menang merebut kembali Baitul Maqdis. Sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir itu, para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kaya mah keyeme jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Militer itu militan, militan itu milit, milit itu orang yang ngadarah daging segala urusan gitu. Ya. Nah, ini barisan militansi Islam, sufi itu begitu dari sananya. Cuma di Indonesia karena sudah dipukul oleh Belanda dulu, maka tasawuf jadi acak-acakan. Acak-acakan. Itulah batu yang dipukul dengan Fan fajarat minhu. Kalau melihat terjemahnya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini daripada nyahnya ini. Kalau terjemah biasa, nyahnya itu ke batu. Maka keluarlah 12 mata air dari batu itu. Saya lihat di batunya cuma satu mata air. Makanya boleh merujukan nyahnya ini kepada dorbu. Wa idzas qamu salikum fa qulna drib bi asaqal hajar fan fajarat minhu saking ye dorbu Opo isnata asrota aina, rong gelas apane aina mata air. Bahkan para ahli tasawuf, galilah oleh kamu kalimat inti 12 huruf la ilaha illallah. Dakadinya hayo he dongeng 12 huruf di ditu ceng. 12 apa? 12 mata air. Airnya mengalir aja sampai sekarang. Kumaha carana maneh boga itek nu bisa nenggel kolbu maneh ka bijil 12 sifat dina diri salira. Syekh Abdul Qadir dalam Mankobah disebutkan memiliki 12 sifat yang kalau seluruh air di muka bumi dijadikan tintanya, seluruh kayu dijadikan kalamnya, tidak akan sampai untuk menulis 12 sifat. Bagaimana bisa ditulis wong sifatnya ngalir ti Allah? Mari kita apa itu benda-benda tak bermakna. Senal butut, MR butut, kita daur ulang. Kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan enggeus. Mending kumaha, jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak-kecelak-kecelak-kecelak, beletuk, benyol. Ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak-kecelak-kecelak, berusut, arang-arang hitam, kemuka, hideung. Sampai di Gubeng, di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing gak punya karcis, dikejar polisi. Maaf karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga. Ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung. Jadi puntennya mau ngomong nasok rajin. Si gajah Jawaan lain gagayaan tadi. Ya. Hei, siapa kamu, siapa kamu? Jajan Pak, jajan Pak. Goblok kamu. Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing, Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang, Pak. Gerobak paling belakang, Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng, Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap, Bapak, Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar, Pak. Sudah marahnya, Pak? Sudah, goblok. Ya, Pak, saya goblok, Pak. Pak, ini mana, Pak? Gubeng, tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok, sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting ini, filosofi ini, sastra ini, hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa. Nggak mau jadi, karena nggak bisa jadi supir, jadi nggak mau jadi penumpang. Ayo yuk, lakukan perjalanan ruh. Oh, nggak pantas saya mah. Kalau Anda enggak pantas, siapa yang pantas? Orang lain, Pak. Orang lain sama aja. Jelek sama saya. Sama kita jeleknya. Ketika ditanya, enggak pantas juga. Sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, MR butut-butut acan. Hei, kelompok butut. Yang ngomong juga lebih butut dari yang dengar. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal, kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok, penumpang paling belakang. Pak, siapa yang gak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin, yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya, 30 hektar, santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu, Manaqib Kubro, Saya murid beliau, Pak. Saya belajar silsilah Haromain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang ceritanya sebagai rois Jamiah Thariqah. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, "Yai jajan, bicaralah. Jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol." Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai waliyum min awliyaillah, bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab, begitu Pak perasaan hari ini. Walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekhkan, diapakan, dia tetap, buktinya kita masih kalah, kita masih ketinggalan, kita masih dilindas. Mana kebangkitan, mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pengasuh Abah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, "Abah mah kieu we bager. Bah sudah sampai di mana zikirnya? Abah mah macul aja, jangankan panen, tandur aja belum." Ini beliau. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya, "Abah mah jangankan panen, tandur aja belum." Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang, potensinya ada. Tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak? Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pengersa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badai, makulat, wadu, istiqok, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut. Sehingga diizinkan buka lagi pondok. Dan banyak, nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh, saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit. Jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati. Ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Wong, mari kita perbaiki diri. Ya Pak, saya sering ketemu dengan ulama-ulama besar. Syekh Maimun Zubair, ya di Tuban ya, Tuban apa mana? Tuban betul. Pondok apa? Larang ya? Di Rembang. Ketemu dengan saya di Bahasi Muzadi di Jakarta. "Yai bagaimana?" Beliau katakan, "Kiai gimana gitu." Di kelas-kelas dianggap high class sekarang, dianggap alim besar sekarang, sebenarnya kami masih mengeluh-eluh. Sebab kalau seperti perang kita ini sedang di pojokan, terus dihantam. Bapak, di otak atau di meja jangan lepas dari globe. Lihat saya peta saya di atas, peta dunia, globe di depan saya. Kemana? Dulu dari mulai Rasulullah satu orang sampai tersebar menjadi miliaran umat Islam di dunia. Selalu menang, menang, menang, menang, menang. Ya, selalu dakwahnya tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus. Dari mulai sini ke utara terus ke sini, ke Syam, Irak, Iran, terus sampai ke Indonesia, terus ke sini ke Afrika, terus Tunisia, Libya dan lain-lain, nembus ke Amerika, nembus ke wilayah Rusia ke sini. Imam Bukhari kan termasuk. Bukhara adalah Uzbekistan, itu termasuk wilayah yang dicengkram oleh Rusia. Jangan merasa Bapak, tamu omongan politik, Pak Jajen, itu perlu, tamu bukan agama, tamu dunia. Ini kita ini sering begitu. Ini namanya pasukan mati rasa. Begitu orang menyerang, akenae hege kumaha we, ek paeh paeh, halibara kerajat-rajat, kumaha akang we. Coba kalau Anda nonton perang, tentaranya seperti itu. Anda matikan TV-nya pasti. Wah, film goblok ya Pak. Tentara tolol. Yang begitu itu kita. Kalau kita ngomong Bani Israel tolol, Bani Israel ngaco, Bani Israel, yang kaya Bani Israel itu kita. Alam taro ilan malai min Bani Israel. Idkalum, karena di sini tiap pada asar kan kita baca ayat 5. Idkalun nabihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikum qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abdaina. Falamma kutiba alaihim alqital tawallau, kok yang disebut nage tawallau, tawallau lain guguyon kana Quran. Ingin menegakkan agama, ayo Nabi, kami ingin perang, atel ya lengan, hayang diadu, yo tegakkan agama, yo. Apa betul hal asaitum, apa betul, bagaimana kalau tadi kalau datang perintah perang lalu kamu ternyata tidak, bagaimana kami mengelak? Kami sudah keluar dari rumah, sudah berangkat dari rumah masing-masing, senjata sudah kami sandang, kami siap untuk jihad fi sabilillah. Waqad ukhrijna min diyarina wa abna. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika datang perintah perang, yo, sudah datang perintah dari Allah untuk kita perang melawan orang lain. Saat itu Yahudinya Yahudi benar. Yahudi itu sebagian mengatakan Yahuda. Yahuda adalah kakak Nabi Yusuf. Sedangkan Israel adalah Nabi Yakub. Saat itu Yahudinya Yahudi benar, Samawi. Ya. Israelnya Israel Yakub. Jadi Bani Israel itu marga. Kalau kayak kita si Manurung, si Hombing, si Lintong, si Torus ya. Dan lain-lain. Tawallau. Ketika datang perintah perang, kindai we. Puntennya soalnya kan korma saya sudah mau matang, jadi saya tidak bisa berangkat sekarang nih. Saya mau ngurus dulu korma. Waduh, istri saya mau melahirkan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sedikit. Ulama hari ini sifatnya seperti itu. Jangankan masyarakat, ulama. Saya 30 tahun jadi pengurus majelis ulama. 2 periode menjadi ketua umum. Di Nahdlatul Ulama ceritanya di Makassar perumus. Kowanin lagi. Mohon maaf, bukan sombong. Saya perumus di kowanin perundang-undangan tentang penegakan syariat Islam. Semua di Sukabumi dulu, tegakkan syariat Islam, menjelekan pemerintah, menjelekan itu ini. Ketika saya buka tahun 2002, situasi reformasi, dibuka penegakan syariat Islam, saya katakan. Saya setting para pimpinan daerah, dari mulai bupati, dandim, kapolres, dan lain-lain. Ini sejarah ini, Bu. Jangan kalah oleh polisi, Pak. Kita harus selalu punya data, Pak. Ini Pak Bupati kita nanti akan hadir ke sini. Selalu merapat kepada saya walaupun sudah tidak jadi bupati. Ini dandim kita dulu. Letkol Said, ini AKBP. Apa itu AKBP? Rusli Nasution. Ini ketua MUI dulu. Waktu itu saya ketua fatwa. Ini DPRD ini. DPRD Pak Haji Uka, Pak Haji Wawan. Ini tokoh ini yang munajat 5 tahun dengan timnya supaya Sukabumi bisa mendeklarasikan syariat Islam. Ini pakai munajat 5 tahun, Pak. Enggak bisa ngomong syariat Islam. Harus ada paradigma hero-nya. Ini hero enggak dilirik sih. Oh, hero itu kan sebelum jadi nabi, jangan dilirik, Pak Jajan, itu bukan aturan. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, bisa baru itu aturan. Ini kita ini membodoh-bodohi diri. Tidak akan turun malak Jibril kalau tidak ada Rasulullah 5 tahun di Gua Hiro. Daerah manapun ingin menegakkan syariat Islam, omong kosong Anda. Saya tanya, mana tim munajatnya? Udah belum punya, Pak Kiai. Sudah 60 rombongan. Kota, kabupaten, provinsi yang datang ke Sukabumi untuk sharing, bertanya. Antara lain, Al-Mukarram, Ketua MUI Serang. Ini ada orang Serang mungkin, ada orang Banten. Datang ke sini satu rombongan. Sekretaris umumnya alumni Sudan. Yang mengatakan, "Ja Kiai, kula ngadenge Sukabumi negakeun syariat Islam. Aman-aman bae wah masalahnya. Ja kula di Banten geus 3 tahun hayang negakeun syariat Islam, teu bisa-bisa pasea bae." Ja kumaha? Kukuring ditanya, "Ja urang Banten kan tukang tapa." Kula rek nanya, "Sabaraha urang temu najatna di mana? Apa di Cikadueun, apa di Maulana Sanudin, apa di Gunung Karang di mana?" "Ya henteu, teu make munajat kitu." "Ya pantes atuh." Kalau dulu orang Sukabumi aprak-aprakan ka Banten ngalalana neangan ilmu, eh nanti balik. Orang suka Banten datang ka Sukabumi. Bertanya. Gorontalo baik. Aceh dengan semangat dari dulunya tentang syariah Islam dengan hormat, lebih hebat di politiknya. Kalau dilihat peribadatan mohon maaf. Saya lumayan 10 hari di Aceh, santri saya 40 hari pasca tsunami di Aceh. Ceritanya kan syariah Islamnya gaungnya luar biasa. Pas dilihat, mohon maaf, berjamaah subuh saja ajar. Nih, kejadian Aceh. Dan lain-lain, ini saya di tengah laut Aceh bersama Pak Wahfiuddin yang sering di MNCTV sekarang, dulu di TransTV utama. Teman saya, beliau tim saya. Ini Pak Wahbi, ini Pak Jajan di Lamno. Karena di sana banyak ulama tasawuf yang memerlukan bimbingan kembali. Lanjut. Ya sudah cukup. Kartas Pak. Jadi ngaji hikamna kudu make. Make naon lah kumaha deka. Atuh. Jangan jadi Bani Israil. Pak Jajan sekarang sudah membuka keran deklarasi penegakan syariat Islam untuk Indonesia. Saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan dekat. Nasional. Pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, akan membangkitkan Islam. Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya. Tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobia, kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini, Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsi. Keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil, Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja, satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lain kaya, Ustadz kampung, ayuhanas itakuloh. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Itakuloh, takwa sia. Tetakwa ditusuk siapa. Makanya pegang senjata. Kenapa enggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkan karena tak ayuhan nas, minta kulo jadi nyangkere lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul enggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Kupajajan geus dijieun payung ieu. Yuk sa Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israil itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Ajengan. Persoalannya bukan saya enggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya pemenang. Punya pemenang. Siapa tidak punya pemenang? Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah, sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimbung jadi mujahid di sini ditawak polisi pejar teroris. Ya? Saya ajak aja polisi na tentara na di Sukabumi, ayo jadi mujahid sararea. Pramuka na. Seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi. Kenapa? Karena ulama, mohon maaf, sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya enggak keluar dari hikam, Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan, hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Paragi ngalah amplop kecil, amplop ipis, jeding dia. Di jerona 35 ribu perak ke. Belikan kana beas, daang ku anak mualim. Gusti, watir amat. Dang, nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini pangdam ini, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Enggak apa-apa Bung Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Enggak apa-apa Bung, mualaf. Yang mualaf di bidang pramuka maksudnya, Pak. Sampai ke situ, Pak. Saking saya merasakan ulama ini enggak paham manajemen, enggak paham imamah kepemimpinan, enggak paham. Taunya khutbah aja, Yuhanna sitakullah, ngurus lupae gitu. Tahlilan, ilallah. Nah, ilallah. Aya rokok keur aa. Jadi panah teh boga incu anyar resepkeun kana cau. Eta anu sasikatna bawa nya. Turubuk aya keneh. Bejana hayam teh geus rada gede. Hahakan. Pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut enggak geda geus jadi. Mari kita merubah diri. Siap? Siap. Oh, kitu jeung saya mangaji hikam. Hikam nagrog dah, lain hikam hadirin. Para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaeun, mentak urang mah entong. Alo, ngaji hikam ngajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata ke gedung pramuka tuh. Dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid. Profesor Azwar ya. Ketua Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, "Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya," kata beliau. Ah, cinta saya mat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya melihat segala bidang. Mah ulama dengan khutbah ini masih kita Yuhanna sitakuloh. Jelema rentenir segala rupa geus ngambah kemana-mana. Percabulan, persinahan, meramah kemana. Ha, datos waktos nak kumah. Tos waktos na kene urang mah eleh-eleh we najis aing geus jelema kitu. Allahu Akbar. Wah, hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini, gerakkeun di kampung-kampung, ngagerakeun berjamaah subuh seset. Kok di nagrog bisa lumayan pajajian, punya pasukan. Satu ini tanda tangan ini 11 orang, katanya sisa Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase, gusrek-gusrek. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan nanahon dibantuanku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir mana nagih, Pak Jejen tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau. Akhirnya daraikan KB. Kenapa kalau oleh Anda bupati tenurut, naon jasa Anda? Tanam jasa, investasi, pakai siasat. Pakai ilmu belut putih. Tahu belut putih? Lain ilmu tubruk. Tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh? Siap. Yang enggak ngomong tawalao itu. Gitu kan, guys. Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, ayo jadi. Tika modar jadi bagaimana jadi? Persoalan. Di nagrog lumayan bisa begitu, ada tim. Saya tunjukkan dulu. Timnya orang-orang bodoh, Pak. Kenapa Pak Jejen bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya, pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan, atau pasukan elit? Kafirnya, kafirnya. Elit, Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Eh, budak ngora, can pernah perang, diajak ngedadak ngiluan. Eh, jihad yuk, ayo. Punya senjatanya. Oh, tetelah batu bawah Minangkana. Ayo aki-aki. Ke kemana? Jihad Madinah. Apa senjatanya? Ya, pedang rompang. Yang paling prihatin, buka Bukhari, buka Bukhari. Bukhari natuna. Tunggu lomari wajah. Buka Bukhari. Karena tidak ada pakaian, apalagi baju baja, tidak punya. Pakaian perang tidak punya. Pakaian biasa tidak punya, ayo buka serban butut dibagi dua. Asal nutupan kanyut. Sorban geus bea, compang-camping udah enggak ada. Kardus mun cek urang mah, tong sampah dipakai. Oh, Akbar. Can pernah leweh sia. Maca perang Badar dengan sulaculo, salamulo kitu na we. Bi ahli badri ya Allah, Badar nang teu nyaho. Shalawatna e nyaho teh dikitimplingan pake gua ge sulaculo. Ngan jadi ecek-ecek eusi kadu teh di negara aing menaho. Hakikat Badarnya tidak dikaji, tidak dibahas. 313 pasukan Rasulullah menghadapi 1000 pasukan elit kafir. Bari aki-aki geus kumaha acung geus kieu. Ngiluan ne uwa ge arek. Kan diangkat dalam Al-Qur'an, "Izzatagisuna rabbahu." Al-ayah. Tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras, karena banyak yang usul pada Allah, Allah turunkan 3 kali disebut bi alfim minal malaika, bi salasati alaf, bi khamsati alaf. Allah turunkan 1000 pasukan langit, junudullah, yang lam tarauha, yang tidak terlihat dengan mata. Set perang, oh, perang teh gancang beres. Can kabagian ngadek kunaon itu geus eleh. Ngeusan ieu teh euy. Dipetakeun anak ku make ilmu teater pan ku saya. Ngeusan perang teh, ngeus Kang. Cek urang kidul. Menangnya menang balik. Ketika istirahat Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar." Kita pulang dari perang kecil. Ila jihadil akbar, kita menghadapi perang besar. Cek sahabat, rek perang deui ieu teh. Pan genah-genahna ngomong kieu mah bahasa kidul. Lagu kidul. Kok Pajajan bisa aja dialek setiap kelompok? Karena saya banyak bersahabat dengan mereka. Perang deui nya. Gusti nu mana deui perangna? Ngalawan nafsu sedek. Oh. Melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang Ma'rokah. Anda jangan anggap sedang tenang. Setan tidak pernah berhenti menyerang kita. Non-stop. Ada setan di Indonesia? Banyak setan, banyak manusia. Musuh apa sahabat? Sering kalah, sering menang. Ingin kalah, ingin menang. Hayang na hayang menang mineng na. Tuh kan. Hayang na hayang mineng na. Pengennya pengen menang, seringnya sering kalah. Mau nanya, lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan? Mineng kanagrok tadi nyebut aya. Sebab di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang yang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada, ini orangnya. Saya bertanggung jawab kalau ngomong, Pak. Pak Yai, kenapa katakan bahwa setan itu lebih baik ada? Kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada. Kata orang Malaysia. Katakan kepada mereka, begini tuan dan puan, kalau ada bola sepak, di sana jangan sepak bola kalau nyebut, bola sepak. Kalau ada bola sepak, Selangor ini bola sepak dengan Kuala Lumpur. 11 melawan 11 orang. Bagaimana kalau tak ada musuh? Kalau Tuhan bola sepak tapi tak ada musuh, main bola tuh pakai musuh, apa Tuhan boleh jadi Johan? Apa Bapak bisa jadi juara? Talah Pak Yai. Karena itu saya sebut, kalau tak ada setan, tak ada lawan. Tak ada lawan, tak boleh jadi Johan. Tidak ada setan, tidak punya musuh. Tidak punya musuh, tidak akan jadi juara kita. Benarlah Pak Yai. Merangkul-rangkul Profesor Nik Hasyim. Banyak Pak, kalau saya kesana bukan sombong. Orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Makasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor. Pahamlah kami, kalau tak ada setan tak boleh jadi Johan. Jadi tuan dan puan, saya mau tanya, setan tak ada tetap ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada. Nunggu-nunggu awas setan. Ya harap kita ibadah kemon gak usah awas setan. Jelma goblok. Tolol, blokon. Hek main bola, kapan pak main bola kemon gak usah awas musuh. Gak usah awas musuh datang kayak apa mana. Lihat perang Badar. Orang-orang bodoh. Tapi iman menang. Perang Uhud, sok pinter, kalah. Nih pasukan Nagrog antara lain. Ini yang sering jam 3 rutin jam 3 adzan awal. Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang. Karena suka berburu, dia mendapatkan pucang tenawan, kancil. Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 siapa? Kerja. Tapi setiap jam 3 dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, alhamdulillahilladzi ahyana pada ma'amatana walaini syukur. Iyo adhan awal, sanes adhan syukur. Hayya alas sholah di dua kali gantian nih. Hayya alas sholah. Paduli teing ima pasukan Badar cerai. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu ayah tutup ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya, kira-kira, nah ini profesi sehari-harinya ini. Silakan anda datang, testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Kenapa nanti pakai kitab? Kitaban didek-dekan ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan ku hese mah. Lain nerangkan iya na. Tak ngomongan sirah manehna ku hese. Paguyud na hulu na loba teing budaya. Macam-macam. Wah belak-belakannya saya mah. Wah orang balik aja tinggalkan jajan sama kia patut. Jung wae nu gering ke maneh terus-terusan na. Nek berobat tadi si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 guys aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum kamalasjid. Aya si Warsa ka dia teh na. Biasanya suka ikut. Kamalasjid, kamalasjid. Kamalasjid, kamalasjid. Dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siang ngomong siang, la ikrah pidin, tiada paksaan dalam agama. Ibadah makudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. Layu kali puluh nafs yang dilawu usaha. Tuh, gak ingat dengar artis. Mending ngetolol gitu, daripada ente keluaran pesantren gengsian. Ustadz hayo gerakan. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya tersinggung. Tersinggung, pasukan Badar tersinggung, jureng. Lain. Nih, si Sodik tata tangga aing didinya, baju lagi pemberet dewek. Menengan hanyuang, masjid, ka masjid, baheulana ge jelema teu geujeug sia. Paduli teuing daur ulang, tak nahaon. Tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah, jadi kieu paneta urut badog, paneta urut anu urut. Urut, Sayidina Umar ge urut. Rabi'ah Hadawiyah urut. Daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pud hudang, pud hudang. Saya dulu, saya bergerak sendiri dulu. Hudang, pud hudang. Kayak kagok wak, teruskan. Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis. Lain ngaguis pemajikan lah. Saya mau nanya nih, santri hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri hikam. Santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda, saya bukan guru Anda. Saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah, kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, ditukang gigi tua. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin. Untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasih Abah. Gurunya Syekh Hasyim Asy'ari. Gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya, guru-guru itu mereka. Ama salah jambu, Abu Ya Panyalu. Saya bukan. Guru mereka bukan saya. Saya bukan. Nah, gayengkeun, hudang pud hudang, kekagok wah teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi, mah tanya gitu. Kos hayam dituntun munur diharep mabur yo. Eta anak buah kocok. Anak buah ayam begitu dijian di tukang munur. Tipayun atuh mabur teh ka mana. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah, amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis, betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul. Batur disoren ya dipanggul, dalamun disoren ngangsar. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah, nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu. Lain ku jelema nu hararebak, make sorban kagaya bak, make udang gede. Pantas innallaha la yu'ayyidu hadza din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh pajir-pajir. Jelema bareleguk kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan peperih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan kitu maksudna. Jadi teu pati hayang ngome diri da teu belegug heuh. Jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kaya pakai bahasa kita, mun. Ek ngilu perang. Ngiring atuh Gusti, masa saya enggak ikut, wah jangan gitu Rasul, ya ikut dong. Kira-kira dipetakeun anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu. Saya mah gak usah repot-repot. Saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau, Abu Jahal? Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya ingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kulinting di sisi, tuh bisa ngilu ke tengah, kacian kating cak batu. Sedangkan hayang saha, wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Izrail, Allah perintahkan, Izrail jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Datang Abdullah bin Mas'ud. Kacipta eta nyokot pedang. Cing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya maka kada ditu Kang hujung ai kada ditu mati-mati payah ge maneh heula. Ustaz licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih banser teboga, ansor teboga. Garda teboga, sorangan nih enggak gidik perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim. Jadi padahal hati mah geter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas, Pak. Tafsir Jamaah, tafsir Khazin 10 jilid, Qurtubi. Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan. Tapi jangan cukup dengan itu. Kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas, riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebel-tebel. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai enak pasukan pesawat. Rencananya pesawat hari itu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk rengit. Siap urang ge sabaraha lila eleh ku rengit DBD ku rengit teh 6 juta sakali diubaran sakali nyongcong. Rengit. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung, aya nu geus aki-aki. Sepuh. Dan mohon maaf, matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Mencari jalan manusia. Ditanya aku babaturan anu ngorakeneh, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." "Heh, aki mah geus ngaliwet, ngaliwet hayo." Kacipta ku saya eta. Rengit aki-aki di heureuyan ku tentara muda. Tu aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naone ditugaskeun. Sugan aki aya kahayang, aya. Hayang naon aki? Hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepa ka urang, heeh. Mung ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggali tika poe, sasangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung tabare. Panehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi aya si Fiolas, karunya si Jajan. Urang angkatnya jadi ketua ranting. Saya diangkat di ditu tuh, diharepun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kecamatan. Saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawang. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok perebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Statusku. Dirin si Aki melu. Datang ngong teh ngapung na teh nyangeng teh kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, satu lawan satu. Nging, cek, bae, ngung, cek, bae, nging, ngak, bae. Si Aki beda cara, sebab ngungnyet, tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Di kurilingan si Numrud, nging, cik, cik, cik. Tebenang-benang, tebenang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Irung di asupan rengit, ribu itu. Dibeset, rawek. Digebuk, ribu sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh, keluar ya, beresnya. Siap jadi anak buah aki-aki rengit? Tak, kita jadi-jadi anak buah rengit atuh sia teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun rupa. Ini mungkin gitu aja sih yang ayuhannya sih kulo mulu dan diondang aduh make jas ini pidato daang mama mana putuina amat tara jarum sok nyolok jisamsu balik diiring ku santri jek jek jek kemana mualim. Mujahid gitu. Usum perang luhat lahir. Masya Allah. Amin. Ya, jadi panjang ngomong teka mana ejik. Nah, oh, apa. Itulah Abdullah bin. Yuk, nadom yang tadi yuk. Kumateh nadom nanti. Waduh. Alamulki malakut jabarut lahut. Jasad kolbu fuad siri. Olah tuntut. Ruh jismani, ruhani sultani kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nungadunga deket Ka'bah, mang juta-juta. Wah, masyarakat muslimin Nabi Filistin. Amin. Najan leweh ya amin. Ari kolbuna tetembus macu. Kalbunya harus tembus. Pak, kalau ada pengantin. Malam pertama hayo henoelan bujur. Ke pamajikanana. Tika isuk hayo henoelan bujur. Kalau istrinya sudah beger. Naon beger teh? ya sudah pengen gitu. Pasti ada sesuatu yang ditunggu. Kok? Kunaon kikituan? Rahasia inti tidak dijamah. Barang penting tidak dipakai. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf. Ruhnya tidak disentuh. Mungkin cekak bahasa nganyabakan wai bucur. Mang juta-juta nu init ka ditu Islam eleh keneh wai di mana-mana. Itu kumaha ieu teh? Hikam ke arah sana. Ya, walaupun saya sudah belajar pakai al-hikam umroh tiap tahun. Tahun ini saya enggak karena membangun. Tahun-tahun yang lalu ting sabara belas kali puhodeng itu nah. Tiap tahun saya berangkat ke sana. Lapor kepada Rasulullah. Jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah, tapi beliau adalah panglima. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya. Secara ruh beliau hidup, tersenyum. Datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, Undang-Undang Allah. Saya baca Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Diam dulu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih doba pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah. Cerikalah bebeakan di depan beliau. Warka'u ma'arrokin, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun saya kesulitan ya Rasulullah. Tiap parentah tengan mandul weh telaksana. Majong-jongnya deh ya, datas waktosnya kumaha jajangan bagum. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu, nunggu laporan. Itu anak buah rasul itu, pasukan rasul. Luhad lahir, semangat. Tos nasibe sakieu kumaha. Allahu akbar. Yuk. Mulki ini kurungan langit satu. Kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut Sidrah Muntaha alam kosong setelah langit ketujuh. Hajiz Bainal Haromen adalah antara alam lahut dan alam holik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot teher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher. Tapi dimensi lain. Yo, harap tukang. Angkatuhu kenca luhur hanap luar jerok di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng luhur harap angkatuhu kenca luar jerok di bulan ku Gusti luhur harap tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti luhur harap tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidul Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidul Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidul Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang benghar dewae, nyatu dewae tungtung. Wasi'a kursiyuhu, wasi'a ay awsa'u, dia lebih luas. As-samawat, seluruh langit wal ard, bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha, dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nukia, tong di pikiran, rasakan. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini, rangkuman. 292 sedang saya rangkum. Mati-mati tetamat kitab dage, geus tamat maknana keur salira. Besi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelema mana. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada kata orang Hindu? Di atas sana di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana, duduk ngatur, leungeuna loba. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjebak, dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia, harut tukang ketuh kencang, kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tekang ngucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua. Motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah. Jadbah itu, mahal itu. Amin. Kita ngaji hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani ruh puan, kudsi ruh sirri. Olah kabeh, urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling seneng dilewati. Kalau dalam dunia fikih enggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuk ucapa ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Selesai mengulas hikmah satu, hikmah dua. Yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ngalogat namaku asisten-asisten abdinya. Ngalogat mah. Dilumpat ke neke. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Baca sama-sama. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang? Yah, maha gusti we lah hasbunallah. Itu bukan pasrah itu. Itu permainan itu. Bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif. Kontrol, kontrol. Al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat. Tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit, salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu, naon disebutnya si Mike Tyson, disebutnya apa dia? Leher beton. Wah, jalma mun geus keuna ku si eta, piek jungkir KO ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas. Dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing. Ujung-ujungnya ngegel celi. Gigit kuping kan. Kalahlah Tyson. Ini contoh. Semangat tinggi tapi kurang kontrol. Salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan diberi nomor boleh. Masalah, terlalu bersemangat lupa takdir. Tidak tercapai bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah tidak mau berupaya atau dikomaan. Depresi titik atau tidak titik. Dan terlalu pasrah tidak mau berupaya. Atau da ieu mah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra. Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin. Melayu Baru. Nih, antara lain. Sebut saja hikam. Secara bahasa, hikam Cina. Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau. Gak gegabah itu bicara. Cari ilmu walau di negeri Cina. Karena Cina dalam peradaban sudah maju. Dari dulu. Kau kuncu putko iput cinsien. Jalma anu berbudi kudu nam nyampurnakeun kana diri, batin, pikiran pribadi. Non muslim ini, Buddha ini. Kade Islam eleh ku Buddha maksud saya. Ima umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanyo film silat Indonesia seben deuleuna ge. Hayo he naga kalajengking wawadulan. Nya si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh. Su siusin putko iput sunjin. Pikeun nyampurnakeun diri, pribadi kudu ngabakti ka indung bapa. Lanjut. Tongkil macana, susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Ah, jangan macana urang keur ceurik diajak seuri. Lah, ngarah terbeh teuing we. Hek bae terusnya ceurik batin. Mata enggak apa-apalah. Su su jin putko iput si jin. Ini hikam, perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah elehku itu ente. Sehingga kebangkitan, kebangkitan. Bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Su ti jin putko iput titian. Hanya hayah nama ti anah. Hanya pikeun nganyahokeun prikamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis. Hayo rek hikam Cina ngajina kana, rek hikam Arab. Hikam Jawa, pakem-pakem, hikam Sunda. Ambil kitab-kitab tua ambil. Hikam Sunda ge aya. Kunaon pajajaran make ngusruk hareupeun Ki Cacu di Sumedang. Kunaon pajajaran make init ka Gunung Manala. Kasaha ka Taju Malela. Papai ku anak kabeh leluhur-leluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam nganukur semangat ngadagor batur hunggul mamal maju ka. Harus jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi ureyannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa, Pak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir baru 30 orang. 30% mah yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuh, subuhnya seperti Jumat, masih sulit padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya, sawabikul himam, la tahruku aswarul aqdar. Encan nepi kana takdir. Istilah Pak Mustofa, ketua baj kami, beliau juga orang cerdas, orang arif, beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah, meni poho. Ai nepi kana belum siklus. Belum siklus. Belum siklus, nanti-nanti. Gawe we terus, berjuang terus. Capek nyeri hati, dibenturku ya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti. Makanya ada kalimat, idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah, bari kita. Bari angkat kaki, hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi. Pah! Karena ma'rifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh sang dalang. Ini pentingnya hikam, ma'rifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabara bulan teteh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Falihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat enggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu, coba lamun urang diciduhan. Kurang ajar. Ketua Umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres nanti. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu maripat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan Muslim. Oh, enggak apa-apa. Kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau hente. Ya, dugaan sih karena ada salimu alal Yahud. Boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam. Karena ada hadis salimu alal Yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu? Iya, tewas cek si Yahudi. Aduh, jabahing keur gering. Muhammad datang. Tempo euy, moal pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Moal naon atuh? Moal kadangan. Hah? Ha ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan ana we karangan ana. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos, Mamang sakit. Karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu enggak benci sama aku, Mama? Benci kenapa, Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh, enggak apa-apa. Namung mong teuing da teu matak leungit irung di siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama, tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus-menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah. Pidato ayuhannya sita kulo, make dalil tilu menang duit. Naon nyeriin? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah anak kuliah kuliah kuliah gue. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah mana transport. Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol, salat penting cing getol. Laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah. Kenekeun-keun. Allah semau Allah. Kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus-menerus berjuang, no hideung dina peti. Dina peti, dinaik. Ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam. Kudu sabik. Himmah yang sabako. Melejit. Maju. Enggak usah sulit-sulit kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Ah, sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung saleh. Saya gitu ngungkulin. Ya, sedikit aja ngomongnya, coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara, punya keinginan enggak? Ya. Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh. Tanpa prikik. Tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa, tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra-sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Rencana ya kertas ya, daluang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi, we tinggalin. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini, maaf, harus puasa tahunan ini. Wah, capek heula. Kadang 5 poe anak teu dahar-dahar. Kudu dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur, sastra-sastra tinggi. Hayo hayang ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi ditulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote bisi pajar anak omong kosong. Aya jangan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa ngarah gede pangaruh ngarah dihormat jelema insyaallah lah ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur yang tadi yang dari gereja ya ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan masih banyak di atas sambil lagi ya ini bukan lama aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo pak. Jangan jadi ustad, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri, wungkul. Itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0% sekian. Can sepersen-persen acan karek gawe gitu. Dina Islam aja. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin Islam bihara resel. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua satu botol. Dia simpan di depan dia. Pajajian hayang nginum. Dede. Tah, ieu teh fotokopi-fotokopi sastra-sastra luluhur anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Masalah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya. Ieu teh anu noel-noel ieu teh ya. Mung. Hebat mah tuh kitab Salomari. Oh, citakan Beirut. Anu pagujud teh loba salah. Kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Make meja deui. Ke meja deui. Yang nginum. Silakan mau ngambil jurus mana. Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, Saya minta airnya ya. Oh, mangga pangersa. Nyebutannya pangersa ka anak teh. Mangga pangersa. Dibikin mau aku Ahmad. Bikin daerah untuk bikin ke anak mau. Cek orangnya aku ingin dipentami. Gentah. Kes memitik Firaun. Bijil. Firaun saya keluar. Karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain. Masih ada. Umpama. Kang Ahmad. Kalau tidak keberatan. Kalau tidak keberatan sih. Saya pengen minum sebenarnya. Oh silakan silakan. Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Jangan. Ajengan airnya banyak. Dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jajan perlu apa? Enggak perlu apa-apa. Enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak. Dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jajan mau air? Ah enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah, ai make hikam maka Allah teh kitu. Engko menta tara maksa. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya qadi al hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Ya Allahumma ya qadi al hajat. Can menta geus dibere ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santunna leuwih seket batandung. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tarbarang penta. Mata ketika reka Mekah sakicep nepi, cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cik Allah siya mahayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya, semangat cing tinggi, tapi pasrah. Tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta, dilambari dengan kepasrahan. Sadaya-daya, Gusti. Urang suna, arek hajat, hujan gede. Naon elmuna? Nyarang naon alatna cangcut. Ini orang Sunda. Ajengan Cecep mau punya kenduri, mau punya hajaton, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutna, pawang hujan. Naon nu diteangan uyah jeung cangcut. Diboleum cangcut awewe supaya baueun teh. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering. Rek ngecor, hujan geus rek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop. Jangan turunkan hujan. Cik Allah, oh istidraj, rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah, terserah ya Allah. Mau hujan, hujankanlah. Mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Ser, mega ngeser. Ingat gak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat. 95 ya, ingat tuh. Tuh, Pak Agus ingat. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren, masing-masing ada apa? Ada kontribusi. Yang ahli ini, ya orang kayak kita biasa-biasalah. Salawatannya orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, nah entah. Guem, mega, mendung, awan. Abah enggak begini, ya Allah. Maaf nih rek atraksi Gusti kumaha itu. Tekarunya pisan jadi jalan. Tata. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau enggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja. Bani Hasyim. Allahumma jelema soli walau jelema puluhan ribu solawat. Eta mega geser datang pesawat baru terjun payung. Itu mankobah itu, yang gitu-gitu itu mankobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikkan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur dan macam-macam, kita hidupkan itu. Buktikan, buktikan, buktikan. Saudara bisa? Bisa. Jangan sebut pimanaun. Kalau Anda nyebut pimanaun eta teh alus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaun mantak entonge gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaun urang mah moal bisa kitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu kitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, geuna sudah we kitu lah. Najan can pati sadar. Ya sebenarnya mah karomah teh lain kudu ngapung wae tina tanggal peuteuy kana tanggal kalapa. Bisa berjamaah subuh itu karomah. Kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karomah. Ya. Putus asa tong. Entong. Bisa? Bisa mencapai itu? Bisa? Berpotensi? Punya bahan? Tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa teu henteu. Kayak gitu ah moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam, la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Pamaqama bihi ghairuk. Anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat. Masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci. Untuk kita pakai. Untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya? Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajajian teh kitu, pantas ngaprak ke Mesir ke mana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding ke mana-mana. Setelah saya yakin baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha gangas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu pendek, eta lamun pendek. Lamun gangas henteu penyayang, lamun penyayang ai Allah mah ya gangas ya penyayang. Ayo mau kontak dengan Allah mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan sudah ada pada diri. Pak Jejen berani mengatakan, "Iya, kenapa tidak berani wong saya roisnya?" Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat Al-Quran wanapaktu bihi min ruhi, jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wanapaktu bihi min ruhi, asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nah, segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro arih nafsa kamina tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka ma bihi gueruk. Sesuatu yang sudah ditanggung gueruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Tong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Kukituna urang diajar sepi, teu kataekan gelo deh. Pak, sepi di agung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas. Wa tasabdu bika ya Allah bika hidrin hidrin wal yasin. Kahijin mahijin uka kahijin juji judin. Bahwa lama saya kita terpengaruh yang saya pite ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak balak saya pite apa? Sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal balak awal wabah awal gula awal miha. Saya pite dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir kalimat ikhlas la ilaha rajana kalimat la ilaha illallah. Nusajian pelengkap-pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah para gaya lini atawa kamaotan. Riuk la ilaha illallah. Ini sial ini. Nukar gapleh eureun heula zikir. Keur ulin eureun heula. Nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula. Dikir. Yang pacaran berhenti dulu, dikir dulu karena ada gempa. Jadi dikirnya segempa sekali. Atau ada kematian baru dikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah, mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena selesai, karena tuntas mengolah kalimah la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimah la ilaha illallah. Dikir jahar dan dikir khafi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, syarah yang ada, maupun iqadul himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam, kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan, jadi hikam kemana jikna, harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca, pakai deskripsi masalah. Nah tadi, seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada? Dari? Mulki menembus. Terus ke? Tembus ke? Itulah apa? Salik. Namun anda berpikir ah ibadah mah nu penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain, maaf ya, anda adalah pak kuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya, cari di toko. Kalau belum ada hubungi saya, fotokopi punya saya. Imam Syahroni yang datang ke kita, Imam Syahroni baru Mizan Kubro fikih perbandingan madhab. Tasawuf nanta minahusaniyah lemet-lemet mengaji minahusaniyah Imam Syahroni Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama, wassawabu Maka saat wasawab ngewa kiai ngomong gitu. Wasawabu fi maudi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman. Coba bahas sedikit. Wasawabu fi maudi'i ulfid dawab. Oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Bapak, Ustadz, ayo, Kiai. Terlalu tawadu Anda, enggak apa-apa. Ayo, jangan samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah ras kambing. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ayo gitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh? Hayang nyatu, hayang parab. Dikasih rumput. Yo, hasanatul abrar ngomong. Sayyiatul mukarrabin. Ngomong. Oleh saudara. Ayo, ayo ngomong. Pahamnya apa? Pahamnya. Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurba. Kita harus jadi ahli kurba, bukan begini. Udah batur mah urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali-wali-wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang, saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang. Sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kom wali. Tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat, sakeceret ewang, balik, bawa karomat. Bea karomat, ngenta doi. Saya tidak anti, silakan Anda. Tetapi, belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyian maduna kusaha. Resikona dicocok nyiruan, gara remil. Gak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali dugas maot mangabring sabara ratus bos unggal poe heeh sabab teu dibere tugas pagawean meunang karomat balik. Datang ka wali nu hirup kene dibere pagawean mung kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliyu waliullah ndak boleh. Kalau nabi ana rasulur rabbik harus, ana nabiullah harus. Kalau wali ndak boleh ngaku, ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato, jadi ari aa mah kumargi aa mah aa ee oo. Ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup. Gawe cing bener. Lain hayoh yang ngadongeng. Jadi seluruhnya. Tiasa ku adi jabah. Asyai. Nganggu menyana Sulaimani ya. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasnya teh kana udo deh jang leleboken. Nukitu nuker laku ayana teh. Nukitu nuker laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meni hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem, cita-cita. Laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Yo, mudag-mudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus. Hasilna teh beberkahan. Mudah-mudah buah cau. Tangkal jauh tadi urus. Hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada? Di lemari ada? Kuning Raja Sre ya. Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona. Kecoa yang ada. Mohon maaf, Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar bukan takwa tapi berkah. Akibatnya yang hadir berberkahan, utang-utang negara, utang segala macam, keterpurukan. Mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Meureun eta teh takwa. Pancasila nanahun tuwungkul. Saya enggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijilkan, ayam adit. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI, Pak Jenderal Haji Joko Santoso. Ini Pak Jajan Kerhut, Pak, di Mabes TNI. Silakan buka internet, buka internet. Nih tahwe kabatur, buka internet, oi. Naon kitu, ayah Google. Ayah blog didinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 14.32 14.30 khotib ke Haji Jajan. Nih, terus lanjut. Ini para beliau, penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut, tah ngobrol juga anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka, ada khotib kehajajian. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap, satu minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke apa itu Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke Jenderal Perwira Kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal, boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim-ekstrim itu. Saya katakan, falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silakan itu. Sok adinya. Tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngagogoreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darara tangta. Ini pas mantan pas wapres. Pas wapres. Ini dandim kita. Meber-meber lho kan itu. Pak dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Sararaya. Lain ngayu duit. Assalamualaikum. Para wargi syadayana. Hot-hot yang harapan kopral gitu. Ya di mana pajajian? Ini gagah pajajian di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisi ditu. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus pajajian kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum mulai serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya mengis bosan kepujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Karti, saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak mendapatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga nak jengan cing kadia mawa terubuk. Buat apa? Ini mantan kascapa ingin jadi dokter di bidang hukum. Pak Jajan dah ini ada pengen. Hayo, hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2, S3. Kita lagi yang mendampingi. Sampai dia jadi dokter. Nih, the education rule of the tareka kudriah naksabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non-muslim. Kuliah S3, desertasina, dikir. Disidang oleh 10 profesor, lulus. Di Indonesia, sarjana agama beletak-beletuk karena dikir. Kalau kamu mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha. Ku ngewa yang nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalakah diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci. Mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut. Ini di dalamnya, lumayan ayangaran. Jajan Jenal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka saurang tadi. Ini Profesor Maria dari Inggris. Ini John Full dari Washington DC Amerika. Ini Martin van Bruinissen Belanda. Ini Lydia Australia. Ini yang kumisan bukan Syahrukh Khan caya-caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan. Ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika. Ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui. Diakui oleh ulama, buktina diakui ku NU. Diakui ku Majelis Ulama, diakui ku akademisi. Baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan. Can jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus, Profesor Abin, beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2. Sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita. Ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf mah nyekel tasbih we. Allahu. Kejubah geus soek. Mo tasbih sagede-gede nok asin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Di daulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula jadi daulat. Allahu Akbar, Masya Allah. Hayo. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik di yeuh kecing bener gitu. Tong hayu heula mah aturan. Ayo, jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadol weh. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing mereji. Dihina kenapa muka merah. Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arif nafsaka minat tadbir. Mako mabihi goiruka anka latakum hiya nafsaka. Tong hayohe ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu juga kitab. Dan nukio mah asup kana otak, piraku kudu hese nukio-kio. Lanjut. 5. Baca. Mike ada 2 tuh. Bantu. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsa kami nafsa tadbir ngestong tong hulang jentul loba mikiran ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus aya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas. Sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngudag-ngudag gebuah berkah tanggal takwa tah hasilna teh ini hikam ini Pak. Ijtihaduka ijtihad naon ijtihad teh badlu nafsi saredod-redod sepenuh daya bima duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teuing dipikiran daang mah duit mah ku Allah geus dijanjikeun wa mamin dapatin filardi ila Allah wa lahir juga kadinya jigna lain kitu apa dihanap geus aya kerja keras geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Ngeus-ngeus lepas, panitia di Jakarta mah lepas, ngeus diatur ku protokol di dia. Kudu nongeng-nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fi ma duminal. Insyaallah nanti akan di setelah dibahas kita kopi, yang mau mencatat silakan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya. Sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil dipikiran engke bakal kumaha nya, engke lamun ana jadi wali, wah, ana rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwa naheul. Buah mah bijil sorangan. Hayo, hayo bageun. Kalau mau sih, kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Fadil, Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke-23, izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu. Datang ke sini dari Suryalaya sang ke sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani. Dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu. Tapi ke Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan, Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah, ada suara? Suara. Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztukum, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau, beliau katakan, minhu, minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim, tafsir yang sudah beredar di Indonesia, siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam jalan lain juga begitu. Waladdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan di Vatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan di Vatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kita. Lihat, ghairil maghdubi 'alaihim, siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin, orang-orang yang masih ragu-ragu. Asyakin al-munsurifin nabi mutaba'atil aqlil musyawab bil wahmi anit tariqil mustabin, manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nucan wusul ka Allah, maghdubi 'alaihim teteh oi, saha teteh saha. Tuh lihat betapa nikmatnya nu goreng-goreng dina Quran teh ditotok geunana ka urang. Baca Fatihah na ge beda. Ghairil maghdubi 'alaihim, maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Begitu. Ngan ka batur eta curug teh. Waladdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti, teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat. Siapakah yang waladolin, adolin, dol, dol, dol, dol. Orang yang tersesat. Bitagriroti dunya daniyah. Wataswilati syayatin anman hajil haki wa mahajatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok. Eleh kene ku setan, kajebak kene ku nafsu. Rek balik ke Allah tenepi-nepi. Siapa dia? Ah, iya tafsirna. Inna atayna kal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar. Di situ. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al kausar at-tahakkuk bi wahdatiz zat wal inkisaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Menjelma geus meunang makrifat, seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasoli dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate. Make samel nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat wanhar budna tanasutik. Pencit kasatuan na diri mana? Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri mana? Nikmat mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah. Menang eta ulin kana gerog teh. Pajajan lain guru, jajan temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu. Mending eta murni. Ngan pantu disyadat. Dia ngomong keneh ku anak. Saya belong mentor. Tinggal mana jauh nanti. Bener tinggal ngomong lagi. Allahu Akbar. Ba'da mawasota ila ka'bid dat. Pencit kurban setelah anda sampai kepada ka'bah dat. Yang saya bahas tadi malam. Wapus tabi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat takorban ilallah wa tatapit ila mayyushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka min al-juhalatil mukabirin. Kane maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong, tapi hati bodoh ka Allah. Benta mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ka Allah tina nanyo alam. Allahu Akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya, kita jam. Mau mandi-mandi, ah teu mandi ke cenah. Didi mah hayu ge mah, Pak. Hayu gaek makang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir gagabah. Naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta tidak bisa melihat. Oi kana buah rengos. Ai kana tugas gagabah. Teu jelema lolong eta. Urang teh kitu padahal. Malah hayang gawe mantong, nu penting ti Allah murudul ha. Kumaha Allah tehnya jadi pangeran teh teu hideungnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik. Lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil athoi. La yakun ta'akhuru amadil athoi ma'al ilhai fi du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dakah yang memolengit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan. Punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul jan ku Allah. Doana geus nyaan jan. Oh, ai doana can nyaan pantes ya. Iman geus nyaan jan. Ai hayang. Iraha ka Mekah? Iraha, mudah-mudahan ne, sugane anu ngamekahkeun. Itu. Sementara duit di bolong unggal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Diitung-itung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus saka Mekaheun teh nyesep teh ah. Jadi abdi mah teu acan aya nasib we, nyin nasib. Kos bisa ulin kalau hilmah pun. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhas sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir. Udah bagi kapungkur magiat pak kemana kemana. Alhamdulillah pak. Gening ayeuna mah pre. Ah da eueuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini. Kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah bid'ah. Jangan menimbulkan yaksu. keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qurib. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji. Yukhliful mi'ad. Padahal dia lah yukhliful mi'ad. Ah, Pak Jejen, domina-domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja, Pak Jejen. Fima yahtaruhu laka, la fima tahtaru linapsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunaheun tah nyrieun ceulina diomongkeun ku urang heuh si tukang sulap. Waduh dipake, dipake kana teu eucereg. Contoh tebener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah maha agung, kita maha hina. Allah maha mulia, kita maha rendah. Allah maha tahu, kita maha bodoh. Allah maha adil, kita maha dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah maha bager, urang maha bedegong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ieu mah tukang arit tara ngasah oh. Ngageblug sudah tumpul dipakai keneh wae pidato teman-teman cekikikan wah tapakan dadawahna geura ramean ngala duit teu 10 juta mah teu datang dibere 3 juta setengah jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam kakarek rada tuntas teu nyaritakeun rukun Islam meusah. Diberena naon teu diberena naon kabawean jauh-jauh ini teu diberena naon dibere lauk asin sukan kana jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu beres ah. Nih Pak Jajan, kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor satu bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Makman. Baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji. Baru wafat. Ini orang nomor satu. Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor dua di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah Sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah Sepuhnya, ah, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding, kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu, oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah di Allahnya. Kemana doh ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu, Pak. Enggak pernah. Ya, karomat akang mah tamat dukun, Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar. Amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah, karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tang diomong-omong ke, "Woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae cing." Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Asirru haidul muridin ngomong. Rahasia-rahasia adalah haidnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu haid sok ditemong-temong tara. Tara, hei, pengumuman aku haid lo. Berhenti anggap jelema. Tu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Gening pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisi kacampuran itu iya, bisi kasebut urang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas, lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia, tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talkin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1, bejakan ngebebok nabeh itu, dok-dok-dok kan dia. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi satu pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tapi. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean itu ngenta kulian. Ya. Khidmah di jero kekerot yang kulian. Bohong ente. Khidmah. Batallah sesi satu. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya terasa keceret-keceret acan. Heleng-heleng. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Ah, bolehlah. Sebab tadi pun kasih diwedakan anak itu. Rektam. Nggak di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar, singkat cerita. Pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke pengersa Abah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Dan, Haji, pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Hah? Pijitkanlah, pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jejen mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jejen bah. Oh nya nges wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, Bah, Enggak, wassalam. Oh iya, tetulus. Maksudnya ya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi satu enggak jadi, bah. Sesi dua ternyata bisa dilaksanakan. Luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam. Tukang biasa, dagang wibawa. Mungkin abah mengatakan, nah kan kamu merasakan, Jen. Itu karomah saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya enggak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hangus, wassalam. Teka bagia. Gunung gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, ya can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa gunung gede akan meletus. Bergetar, bergetar, bergetar. Terasa ke sini bau belerang. Karena ini dekat. Wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, etana koran aing disebut. Salahnya salah saya. Kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf. Jangan diikuti. Akhlak saya gak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep. Pakai kaos buntung. Pakai celana kodore. Ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya. Paman saya, Pak Haji Mustofa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara Mualim Jajan itu. Ya wetan, gawe Allah maampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jajan mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Zalal, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Kan salah entong, salah lacur, salah jina, salah judi, salah mabok. Ya tambah salah dihajai gitu mah. Ya masih salah-salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan gunung gede meletus. Supir bertanya pada orang, kemana gunung gede? Wah jadi meletus. Masyarakat aku mah ngungsi. Kok ngungsi? Wah goblok tak malim aja. Pak saya ada di situ. Di bis harum. Korannya saya bawa. Takut kang? Nanti ada. Ada hikmahnya itu. Ada hikamnya nanti. Fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti. Anda akan mengalami. Hal-hal yang menggencat batin. Menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit enak nggak? Sok dicubit pasar ente, pacar anda nyubit. Aku Allah dicubit tak kalah kasar kita cekulang. Ini bisaan ay gusti cekulang. Ah oh, siapa cekulang? Gusti mah paling resep di hongkeun. Cik orang, ha Gusti. Ah, semuanya hawae. Silakan Anda manja dengan Allah. Manja dengan Allah. Anda takut setakut-takutnya. Anda malu semalu-malunya. Tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah. Dan resepun. Dikitu-kitu tak Allah meresepun. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol, padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa. Aku akan melapor supaya abah nelpon Jenderal Soeharto presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pajajaran. Maunya saya begitu pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. abdi bah. Maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, bah ya abdi, jong balik. Kulkulum min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon? Oh, urang ngadua Allah. Wah, kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa Allah. Bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu, Pak. Jong balik. Hah? Balik mah. Tu gaos rek ka Jakarta ngilu jong. Kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gaos tuh naik mobil. Mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak Jeep saya ini, terus terang. Saya off-roader. Off-roader kampungan lah ya. Bukan off-roader jagoan. Pokoknya aja dibanding jeung bupati mah bisa saya lah. Off-road mah di Sukabumi mah juara na ya. Saya pakai Jeep ke Jakarta. Wah, cekajikan kaos. Ampun, nyupir tenang kaos. Bekean bekas kenek pano. Sampai ke Cianjur, Ang. Ini cerita. Ini urang eta ning tah. Make Jeep ini di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian. Kuduna ngagaya bae make sorban, sengit kastori. Ieu sakit gituan wae jeleman gitu. Hagan bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan, gitu kan? Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing si gabos kieu. Ningang mogok ngamuk. Lain sunah Rasul teh goreng adat. Baik. Alah, srek beak. Sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur saya katakan, Ang, Kiai Gaos Ciamis, Ang, mohon izin saya sampai sini aja ya. Saya mau pulang ke Sukabumi. Jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah dewa. Ya udah Jakarta ngung-ngung. Tapi apalagi tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan Manakiban. Berapa jamaahnya? Rata-rata 1500 ya bagus. Boleh saya mohon? Mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya. Karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek ecek kelas mek dewa ya. Mudah-mudah keterkenalan, mengejar-ngejar syuhrah. In bin wujudah ke biadil humul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta. Makanya kaos buntung teh ngagoler aing sebeuh geus jadi supir gawe geus. Batur hotaman wangi ngilu di tukang yaletih. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban, ajengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al Mukarrom, Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al Mukarrom Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji, jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau. Tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan. Jadi ngomong-ngomong kan, atuh nginjem heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini. Diantar oleh beliau, beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh-subuh, pagi-pagi jam 6, saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut. Tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, Uma, jelaskan tau. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, oh itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eureun gunung gede ti kaayeuna pre. Gitu Pak, sudahlah saya enggak usah memperpanjang. Teu paham tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Heh, Nabi Musa waktu dikejar Firaun apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada laut. Jadi apa? Make doa kieu teu di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami. Firaun mengejar-ngejar. Kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, enggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung. Bari biasa we. Bari nyoh budak, bari naon, tapi iya kan itu, kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya. Bahwa dominal akal hijab. Contoh terakhir. Ah. Pernah punya utang ke warung? Masih? Utang motor. Utang beras juga kadang-kadang. Baik. Bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ka warung, dipasrahkeun ka nu boga warung, teu dibere kerupuk-kerupuk acan. Bisa amek, bisa? Bisa marah, bisa? Karena menyerahkan uang berapa? Tetapi tidak diberi apa? Apa? Kalau enggak pakai makrifat. Tapi kalau pakai makrifat, husnudzon. Oh, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin, tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, enggak dikasih apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Diijabah tuh tah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya. Kita kunaon Allah teh tang ngampura keneh wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat. Bima yahtaruhu. Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3. Bapak orang kaya. Minta diberi motor. Motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya. 20 juta daripada kita belikan motor. Mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak. 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar. Sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah? Bagaimana Korun? Itu contoh-contoh semua. Ya. Jadi lamun salira hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kekelenek. Nyata atuh abdi mah kieu wae. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waqti. Saya ingin ke Mekah. Saya ustaz miskin. Sudah dikatakan Acecep. Abang ini ustaz miskin di sini, Cep. Kuli bangunan 2 tahun. Ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung singkos 2 liter, 3 liter untuk makan. Saking miskinnya. Ya. Izin Allah dengan belajar ibadah, ternyata Allah memberikan rezeki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung. Melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah. Ustaz miskin, Ahmid hayang ke Mekah. Kutu pantes. Udud wae geus teu kabedak, udud bodas, alinting. 100 perak seminggu he. Meliti stasiun. Aduh hayang ke tanah suci. Teman saya Haji Aun bulak balik ke Mekah. Teman saya Kiai Wasit bulak balik ke Mekah. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah. Aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewai. Apa yang kita lakukan? Doa ijazah dari Syekh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambudipa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Salawat adrikni 1000. Assalatu wassalamu alaika ya sidi Rasulullah. Khut biati qolati lati adrikni. Wadin pinas bil haji 1000. Saum 40 hari, mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak dan lain-lain tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja cukup. 40 hari tahun 74. Panyate kieu panyate, saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya. Ustaz mau ke Mekah? Iya, berangkat sama. Di otak saya begitu, ah. Jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak. Pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93. 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu. Komo anda acan muasaan 40 poe 40 poe acan. Nyeh, karek selawat 7 kali, selawat atawa masih kene lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan dulu ini. Diren. Baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74. Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubaliknya pemerintahan Sukabumi? Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke tanah suci, saya belum mengamalkan zikir. Saya belum tahu haji thoriqoh. Saya belum tahu Ka'bah batin. Saya baru tahu Ka'bah batu. Saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya. Kalau berangkat ngahajikan badan memang ngahajikan kalbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji. Hati-hati. Secara syariat sebutlah anda belum berhaji. Tapi kalau ruh anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hati mana di jumroh maledok di ditu mah Allahu Akbar. itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Ah sakit tu kiamah yang berencana. Mudah-mudahan karek tepi kakak genep ya. Waduh gesapoe karek kakak genep ke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Sok capek-capek mikiran tamat. Cing paham hiji dua tilu opat. Ya, ada tambah wawasan? Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam satu tahun kemarin ada perubahan anda? Syukurlah, bisa ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasyim.